وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الإخوة رحمكم الله، sambil menunggu kedatangan Ustaz Zulkarnain yang insya Allah akan segera datang, kita memanfaatkan waktu yang ada untuk sedikit saling mengingatkan di antara kita, dan mudah-mudahan hal ini membawa kebaikan untuk kita bersama. Saya berharap di kesempatan ini kita akan angkat satu hadis dari Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'u istain billah wa la tahzanna wa in asaba shay'an fala taqul law anni fa'altu kana lakana kada wa kada wa la in kunt qad tawalla wa shafa'a fa inna law taftahu amal shaytan. Bersemangatlah kalian dalam hal yang bermanfaat dan mintalah tolong kepada Allah. Jangan kamu merasa lemah. Kalau menimpa kamu sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan kau mengucapkan, seandainya aku berbuat demikian, tentu akan demikian dan demikian. Tapi jangan kau ucapkan, ini sudah ketentuan dari Allah. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Sebab kata seandainya itu membuka pintu amalan syaitan. Baik, kita akan ambil satu potong dari hadis ini di awal hadis. Ikhlas ala ma yanfa'u musta'in billah wa la tahzanna. Bersemangatlah kamu dalam hal yang bermanfaat. Mintalah tolong kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah. Rasul dalam hadis yang lain menyebutkan min husni islamin mati tarku ma la ya'ni. Di antara kebagusan keislaman adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Maka di sini seorang muslim dia hanya mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat saja. Dan kalau memang hal itu bermanfaat, kita harus apa? Bersemangat, bersungguh-sungguh, memiliki himmah al-aliyah, semangat yang tinggi, kesungguhan, kejujuran, niat yang ikhlas dalam menggapai hal yang bermanfaat tersebut. Nah, ya, maka diterangkan tentang makna al-himmah al-aliyah, kesungguhan yang tinggi, semangat yang besar. Nah, ya, dikatakan bahwa al-himmah al-aliyah, kesungguhan telah apa? Al-niyat shadiqah, niat yang benar. Al-azimatul jazimah, tekad yang kokoh, keinginan yang kuat, kemauan yang sungguh untuk mendapatkan perkara yang bermanfaat. Nah, adapun kebalikannya, ya, durul himmah, ya, lemahnya semangat, itu diterangkan yaitu dhafun nafsi antaradil maratibil aliyah, lemahnya jiwa untuk mendapatkan tingkatan yang tertinggi. Dia merasa cukup dengan apa yang sudah, merasa sudah mendapatkan banyak dengan hal yang sedikit. merasa sudah mendapatkan hal yang agung dengan hal yang sepele. Ini adalah bahasa lemahnya semangat. Nah, ya, maka kita akan lihat di sini contoh bentuk-bentuk dulul himmah. Ya, mudah-mudahan dengan kita melihat, memahami semangat yang jelek, semangat yang kurang, kita akan tahu makna semangat yang tinggi, kesungguhan kayak apa. Nah, dikatakan penulis ini, dulul himmah ya'udhu ma'lahil ma'adhika. Lemahnya semangat, kurangnya kesungguhan, itu bisa nampak pada berbagai perkara. Dalam berbagai bidang. Di antaranya, disebutkan dulul himmati fi talabil ilmi. Lemahnya kesungguhan, lemahnya keseriusan dalam menuntut ilmu. Sebutkan di antaranya, yaitu fauna karena layak berbul ilmu aslan. Kita dapati ada orang yang memang dia tidak mau menuntut ilmu. Ya, dia tidak mau berusaha untuk mendapatkan ilmu pokok yang harus dia miliki. Ilmu tauhid aja dia enggak mau belajar. Nah. Ya. Jadi ilmu-ilmu yang mengharuskan dia tidak boleh bodoh atasnya, itu dia tidak mau berusaha untuk mendapatkan. Padahal dia mampu, dia ada kesempatan untuk mempelajarinya. Ini yang termasuk besar, lemah semangat, tidak ada kesungguhan seperti itu. Dia punya kesempatan, dia punya kemauan, tetapi apa? Dia tidak mau melakukan. Kemudian, yang kedua, bentuk lain adalah apa? Seseorang yang menuntut ilmu dan dia bersungguh-sungguh dalam menuntutnya, tetapi bukan dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan ilmu, bukan dalam rangka mengangkat kebodohan dari dirinya, bukan dalam rangka untuk mensucikan jiwanya, bukan dalam rangka nanti untuk menyebarkan dan mendapatkan ilmu di kalangan manusia. Tetapi niatan terbesarnya dia, kemauan yang terkuat dia dalam menuntut ilmu adalah apa? Dia hanya sekedar mendapatkan ijazah. Sekedar mendapatkan ijazah. Nah, sekedar nanti untuk dapat pekerjaan. Ya, selesai dapat nilai bagus. Ya kan? Dapat pekerjaan. Nah. Ya. Dia menyangka bahwa dengan dia mendapatkan pekerjaan, kedudukan, jabatan, itu bisa mendapatkan kemuliaan, bisa menjamin masa depannya. Dia menyangka dengan itu dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Makanya adalah termasuk orang yang himmahnya itu rendah. Ya, jadi belajar menuntut ilmu bersungguh-sungguh tapi niatnya tidak benar. Padahal tadi dikatakan apa? Himmah aliyah, kesungguhan yang tinggi adalah apa? An-niyatus shadiqah, niat yang benar. Ya, tekad yang kuat, kesungguhan. Nah, ini sungguh-sungguhnya ada tapi niatnya keliru. Ada juga bentuk lain, dulul himmah fi thalabil ilmi, yaitu apa? Seseorang menuntut ilmu tapi niatnya apa? supaya dia menjadi yang paling menonjol di antara kawan-kawannya. Nah, untuk menjatuhkan orang-orang bodoh, untuk menandingi para ulama, atau untuk mencuri perhatian manusia. Ya, jadi dia belajar dalam cara apa? Riya di sini, supaya orang melihat ke dia. Ya, supaya dia juga dianggap sebagai ulama, supaya dia begini-begini. Nah, ini juga adalah himmah yang lemah. Ya. Nah. Maka dikatakan bahwa seseorang itu tidak menunaikan hak ilmu dengan sebenarnya. Bahkan dia tidak mengerti kemuliaan ilmu yang dia tuntut. Kalau seseorang menuntut ilmu sekedar untuk mendapatkan rezeki, atau untuk menjadi yang paling hebat di antara kawan-kawannya. Meskipun dia mendapatkan kedudukan, meskipun dia dengan ilmunya itu dia dapat pekerjaan. Nah, kenapa dia dikatakan seperti ini? Kenapa dikatakan dia tidak menunaikan hak ilmu? Kenapa dia dikatakan tidak mengetahui kemuliaan ilmu? Orang-orang yang niatnya seperti itu, kenapa? Karena kita lihat nanti ketika dia sudah mendapatkan rezeki, dia sudah dapat kedudukan, dia sudah dapat pekerjaan, dia sudah menjadi yang paling hebat di antara kawannya, dia akan berhenti dari menuntut ilmu. Dah selesai. Ilmu dipinggirkan. Ya kan? Maka ini niatan atau himmah yang rendah. Kan? Nah. Kemudian ada juga bentuk lain, ya, dari dunul himmah, yaitu ma yaqa'u baina ba'd al-tullab min tahasur wa tarayur wa tanafus wa syarif. Adalah sikap saling hasad. Ya, saling hasad, saling menjelekkan, saling berlomba dalam hal yang bukan merupakan kemuliaan. Ini adalah termasuk dunul himmah. Seorang menuntut ilmu pun terjadi apa? Hasad terhadap kawannya. Nah, bahkan yang lebih jelas lagi, dia hasad sama gurunya. Ya. Ini parah ini sudah. Nah, apa arti dia menuntut ilmu? Nah, ya. Saling menjelekkan di antara kawannya. Nah, ini aja dikatakan dunul himmah. Bagaimana kalau menjelekkan gurunya? Nah. Maka hal-hal tersebut itu bisa menghilangkan cahaya ilmu. Bisa menghilangkan keindahan ilmu, kecemerlangan ilmu. Nah, maka kita harus hati-hati oleh Allah. Ya. Nah, maka kita bisa melihat bagaimana kesungguhan semangat para salaf dalam menuntut ilmu. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu Beliau sudah didoakan oleh Rasul. Sudah didoakan oleh Rasul alaihissalam. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama. Pahamkan dia tentang tafsir. Tapi apakah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu setelah itu duduk manis di rumahnya? Apakah setelah itu beliau bermain-main? Hah? Oh, tenang, sudah dapat doa Rasul. Masa doa Rasul tidak mustajab? Nah, jadi saya santai-santai itu tidak dapatlah kata ilmu. Beliau tidak. Kita dapat dalam sirah beliau dikisahkan bagaimana beliau ya mendatangi para sahabat senior untuk bertanya, belajar hadis dari mereka. Nah, bahkan ketika dia mengajak salah seorang kawannya dari Ansar, ayo kawan, ini mumpung sahabat-sahabat masih kumpul di Madinah, kita belajar, kita datangi mereka, kita tanya mereka tentang hadis Rasulullah. Apa jawaban kawan Ansar? Nah, masih banyak sahabat-sahabat senior, orang tidak cukup dengan kita yang senior, ngapain kita belajar? Ini lemah semangat kawan Ansar ini. Ya. Tapi Abdullah bin Abbas dengan himmah yang alia, dia tidak terpengaruh dengan kawannya. Tetap kamu enggak mau enggak? Saya berangkat sendiri. Berangkat sendiri. Belajar kepada para sahabat yang senior. Nah. Ya, kita dapati juga bagaimana beliau di tengah siang yang terik, beliau datang ke rumah salah seorang sahabat. Jalan kaki siang hari, ya kan? Nah, di situ didapati sahabat sedang tidurnya. Apakah dengan oh sudahlah, gurunya tidur kok, kita pulang aja, gitu kan? Udur kan gitu, gurunya tidur. Sanitra, kita pergi aja, pulang lagi. Tidak. Ibn Abbas dengan himmah yang alia, beliau gelar tidaknya. Gelap selendangnya di depan pintu rumah sahabat itu. Beliau duduk di situ, tunggu sampai sahabat itu keluar dari rumahnya. Angin berembus, menerbangkan pasir, kena wajah beliau yang mulia. Sampai azan zuhur, sahabat keluar ke masjid. Kaget. Ya kena amir Rasulullah. Wah, anak paman Rasul ada. Maksudnya cukup kau kirim utusan, panggil saya akan datang kepadamu. Apa kata beliau? Tidak. Saya yang butuh kepada anda. Saya butuh ilmu kepada anda. Maka saya datang sendiri ke sini. Semangat. Nah, kita ini tidak dapat doa Rasulullah turu-turu lain. Ya kan? Daurah tidur, daurah main. Bagaimana kita akan datang? Mana semangat kita? Mana kata ini di salam? Ini loh salam kita Abdullah bin Abbas. Sehingga lihat, ketika sudah cukup lama berbelajar, beliau sudah mulai didatangi banyak orang. Banyak orang belajar pada beliau bin Abbas. Apa kata sahabat Ansar yang tadi menolak untuk diajar? Komentarnya apa? Pemuda itu lebih cerdik daripada saya. Dulu saya diajar, enggak mau. Dia belajar, akhirnya seperti itu. Dia jadi rujukan manusia. Adapun aku, nggak ada apa-apanya. Nah, maka alikwah, mari. Ikhrish ala ma yanfa. Kalau kita menyadari bahwa menuntut ilmu adalah hal yang bermanfaat, tumpahkan semua kemampuan, tumpahkan semua kesungguhan. Nah, ya, antum bersyukur, antum jadi peserta itu bersyukur. Tidak sebagaimana teman-teman panitia. Nah, harus lari sana, harus lari sini. Masya Allah. Kita syukuri nikmat ini. Ya, nikmat adanya daurah, nikmat antum jadi peserta daurah, itu nikmat besar. Nah, antum bisa duduk, belajar, sudah. Luar biasa, antum dapat. Ya, makanya adalah apa? Salah satu contoh himmah aliyah, bagaimana semangat salaf kita dalam belajar. Masih banyak contoh-contoh lain yang menunjukkan bagaimana semangat yang sangat tinggi dari kalangan salaf dalam menuntut ilmu. baik, karena Ustaz Dwi Kornel sudah datang, bisa di salah-salah dan kita akan sampaikan materi ini. Baik, subhanallah, alhamdulillah, syukur dan syukur, kalau Allah, baik, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.